apakah termasuk dari tawakal yang benar ketika seorang mengupayakan sesuatu yang bermanfaat dengan melalui jalan atau sebab sebagai berikut. Satu, menggunakan perhitungan matematis. Dua, menggunakan teori atau cara yang telah teruji. Tiga, menempuh cara paling baik atau terbaik. Empat, bersandar fakta ilmiah yang terbukti. Lima, mengarah atau meningkatkan pemahaman, kecerdasan ataupun keterampilan. Enam, menciptakan peluang. Tujuh, memprediksi dengan hitungan yang akurat. Yang delapan, menggunakan rumus tertentu. Yang jelas, yang namanya tawakal itu tidak meninggalkan usaha, tetap melaksanakan usaha, dan usaha berdasarkan ilmu. Apakah itu ilmu syar'i ataukah ilmu tabii, ilmu alam? Sebagai contoh, berobat untuk kesembuhan ini merupakan usaha yang benar kalau caranya benar berdasarkan ilmu syar'i atau ilmu tabii. Ilmu syar'i dalam pengobatan, misalnya minum madu, berbekam, ini ilmu syar'i. Abudu sauda dan sebagainya. Maka orang yang bertawakal kepada Allah, mengharap kesembuhan kepada Allah, minum madu, habutus sauda, atau berdasarkan ilmu tabi, ilmu alam, minum obat flu, yang minum paramek, batuk, yang minum maxtril dan sebagainya, ini sesuai dengan ilmu dan itu sudah teruji, terbukti melalui penelitian ilmiah. Islam tidak menafikan ilmu alam. Ketika Rasulullah melihat para sahabat mengawinkan pohon-pohon kurma, karena mereka punya ilmu dalam bertani, maka Rasul mengatakan, apa ada hasilnya kalian mengawinkan itu? Yani difahami oleh para sahabat bahwa sesungguhnya ini gak ada hasilnya karena sesuai dengan ketentuan Allah. Setelah mereka tinggalkan mengawinkan pohon kurma, akhirnya panennya jelek. Maka Rasulullah, antum a'lamu bin dunyakum, kalian lebih tahu tentang dunia kalian. Yani ilmu alam diakui dalam Islam. Maka ilmu-ilmu yang terkait dengan perhitungan matematis, kalau memang bidangnya membutuhkan bidang matematis, ya pergunakan. Misalnya bangun rumah, jelas butuh ilmu matematis. Kalau enggak pakai ilmu matematis, ya kacau. Dia rancang rumahnya sebesar itu, modalnya cuma 10 juta. Loh, mau jadi apa kalau enggak pakai matematis? Enggak bisa jalan. Menggunakan teori atau cara yang telah teruji, termasuk ilmu. Menempuh cara paling baik, terbaik, terbaik dalam hal syariat ataupun dalam hal ilmu alam, memang dianjurkan yang memilih yang terbaik, cara yang terbaik. Bersandar fakta ilmiah yang terbukti. Alhasil kalau semua ilmiah, maka ini semua tidak bertentangan dengan tawakal. Tidak bertentangan dengan tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Apakah dapat dihukumi menggambar makhluk bernyawa seorang yang membagikan foto dan video yang ada makhluk bernyawa di media online, dan apakah foto dan video yang ada makhluk bernyawa mutlak haram? Syekh Fauzan menyatakan mutlak haram. Bahkan beliau mengatakan tidak boleh mencari sedekah atau mengumpulkan infak dengan menyebarkan gambar-gambar korban pembunuhan, korban kedoliman. Ini haram. Karena apa? Karena tujuannya tercapai tanpa menyebarkan gambar yang semacam itu. Dan Syekh Utsaimin ditanya oleh seorang, saya biasa menyimpan foto-foto di album. Saya simpan, tapi kadang saya bukanya mungkin 3 bulan sekali atau bahkan beberapa bulan tidak saya buka. Bagaimana hukumnya? Kata beliau, haram, wajib kamu hilangkan foto-foto itu yang tersimpan di album. Tidak ada gunanya. Maka hukum aslinya haram. Gambar bernyawa baik dengan hasil tangan ataukah dengan kamera, sama saja. Kalau itu makhluk bernyawa, hukumnya haram. Ini hukum asal. Nah, ketika ini hukum asal, maka keluar darinya perkara-perkara yang darurat. Kayak paspor, KTP, SIM, harus pakai foto. Kalau enggak bisa kita. Ini darurat. Mata uang. Kita mau ngubah mata uang yang gambarnya bunga ya enggak bisa. Tetap kita bawa. Walaupun itu ada gambar makhluk bernyawa, tetap kita bawa kemana-mana. Kita pakai. Nah, ketika kondisi darurat yang demikian dibolehkan. Tapi kalau sekedar untuk album, untuk selfie-selfian, maka para ulama telah menjelaskan haramnya. Walaupun ada sebagian yang menyatakan boleh, tetapi yang jadi patokan adalah dalilnya. Syekh Fauzan telah membantah semua pendapat yang menyatakan boleh. Mana yang mengecualikan dalil-dalil ini mana? Sehingga dikatakan boleh. Bisa dibaca dalam kitab I'anatul Mustafid karya Syekh Fauzan. Ula alam bersuap. Apakah sebab tertentu yang bersifat umum? Adakah sebab tertentu yang bersifat umum? Kenapa suatu kaum atau negeri terjadi banyak kemungkaran pada Allah dan Rasulnya? Menyebarnya kebodohan akan zat Allah. Sebabnya yang umum adalah mereka tidak mempelajari ilmu agama dan tidak mengamalkannya. Tidak peduli kepada ilmu agama. Maka sebab itu Allah timpakan kepada mereka kehinaan. Sibuk dengan urusan duniawiyah, lalai dengan jihad mempelajari ilmu agama dan menyebarkannya. Maka yang menyebar di tengah umat adalah kebodohan. Tidak paham ilmu agama, terjadi banyak kemungkaran. Ini yang pertama. Yang kedua, sebabnya yang merata adalah tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka menyebar banyak kemungkaran di mana-mana ketika enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar dimusuhi. Contohnya menyebutkan kesesatan kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, malah dimusuhi. Padahal ini merupakan nahi mungkar yang paling besar. Kemungkaran-kemungkaran perzinaan, khamr, riba, dibanding dengan kemungkaran penyimpangan agama, penyimpangan penyesatan, kesesatan faham, masih besar penyimpangan kesesatan agama, faham. Maka mengingkari kemungkaran berupa penyimpangan lebih utama dibanding kemungkaran berupa mabuk-mabukan, zina, judi, riba, lebih besar. Tetapi orang menganggap ketika sebagian umat ini menyebutkan penyimpangan kelompok tertentu atau individu tertentu, justru diingkari oleh mereka. Dikatakan sibuknya dengan ghibah, mencari kesalahan orang lain. Sementara banyak kemungkaran, minuman keras menyebar di mana-mana, perzinahan di mana-mana, klub malam di mana-mana. Ini orang yang tidak paham tentang besarnya kemungkaran. Maka sebab yang bersifat umum dari yang pertama adalah mengabaikan ilmu, tidak belajar ilmu agama dan tidak menyebarkannya. Yang kedua, tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan masih banyak sebab yang lain, itu di antara yang kami ingat yang paling banyak menjadi sebab menyebarnya kemungkaran dan kebodohan di mana-mana. Bagaimana menghadapi perkataan lebih superior mana sahabat daripada Muhammad? Lebih superior mana sahabat daripada Muhammad? Mengapa tidak Muhammadiyah dan lebih superior mana Muhammad daripada Allah, sedangkan Allah menyebut kita Muslim bukan Salafi. Persoalannya bukan masalah superior atau tidak superior. Persoalannya adalah butuh nama yang memperbedakan dari jalan yang lurus dengan jalan yang mungkar, yang bengkok. Butuh beda. Kalau pakai nama Muslim, sementara Rasul memberitakan umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, yang lurus cuma satu, yang 72 bengkok, masuk ke neraka. Mereka sama Muslim. Mereka sama Muslimin. Yang ke neraka, yang bengkok belum sampai kafir, ini Muslimin. Kalau cukup pakai nama Muslim saja, Muslimin saja, enggak terbedakan mana yang lurus, mana yang bengkok. Maka orang, saya Muslimin. Walaupun menyimpang, saya Muslimin. Walaupun saya tersesat, tapi saya masih Muslimin. Enggak ada faedahnya pengakuan Muslim semacam itu. Nah, maka butuh nama yang memperbedakan antara yang sesat dengan yang lurus. Maka kita pakai nama Salafi, ngikuti apa yang telah dicontohkan oleh para imam. Nama Salafi bukan muncul saat ini saja. Imam Syafi'i sudah menyebut nama Salaf. Imam Ahmad sudah menyebut nama Salaf. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Mukasir, Imam Nawawi. Semuanya sudah pakai sebutan nama Salaf. Kita tinggal ngikut. Dan memang mereka letakkan nama Salaf itu untuk memperbedakan dari kelompok yang pahamnya menyimpang. Syiah, Khawarij, Jahmiyah, Qadariyah, dan sebagainya. Nah, zaman sekarang pun, ketika muncul faham-faham baru, ada Khaladiyun, ada Sururiyun, ada Ruhailiyun. Nah, tetap nama Salafi menjadi pembeda. Walaupun mereka yang Khaladiyun tetap enggak mau dikatakan bukan Salafi. Enggak mau. Padahal jelas mereka menyelisih Salaf. Maka persoalannya bukan masalah senior atau tidak senior. Pakai nama Muhammadiyah. Semua kaum Muslimin, saya pengikut Muhammad, kamu Muhammadiyah. Semua pakai nama itu. Nah, tapi kalau pakai nama Salaf, beda. Nah, persoalan di situ. Jadi butuh pembeda, bukan masalah superior atau senioritas, bukan. Wallahul muwaffiq. Bagaimana posisi hukum-hukum alam, hukum-hukum kauniyah pada hukum-hukum syariat? Hukum alam, hukum kauniyah yang dimaksud dengan takdir. Dalam Islam, hukum kauniyah dinamakan dengan hukum takdir. Itu wajib diimani. Wajib diimani. Dan kejadian yang ada pada alam, kerusakan yang ada pada alam, juga ada sebabnya. Yang tadi telah kita sebutkan, bahwa kerusakan, kejadian di alam ada sebabnya. Nah, yang jadi persoalan kita adalah bagaimana kita berusaha untuk selamat dari kerusakan alam. Selamat dari penyebab yang menimbulkan kerusakan alam. Ini caranya. Apa itu? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Hukum alam, takdir Allah, itu kuasa Allah. Allah takdirkan sesuai dengan hikmahnya dan pasti terjadi. Hukum Allah yang kauni, baik itu Allah cintai ataukah Allah tidak cintai, pasti terjadi. Enggak bakal orang bisa mengelak. Tetapi kita diperintahkan untuk melakukan usaha supaya selamat dari takdir yang jelek, baik terkait dengan syariat ataukah terkait dengan kejadian alam. Yang jelas hukum alam atau hukum kauni, hukum takdir, wajib kita imani. Bukan hukum alam yang disebutkan dalam ilmu alam, tapi hukum alam kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala.